Bismillahirrahmanirrahim. Walau syakka ba'da salam. Bila ada seseorang yang ragu setelah salam. Jadi ini adalah menjelaskan keraguan seseorang setelah selesai melakukan ibadah. Jadi ibadahnya sudah selesai, tapi datang keraguan tentang ibadah yang baru saja dilakukan. Bila seorang ragu setelah salam, keraguan itu berupa fi ikhlali syartin. Keraguan berupa kecacatan syarat, altar ki fardin atau meninggalkan fardu, ghairi niyatin selain niat. Jadi niat ini dikecualikan ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan bahwa niat ini merupakan awal sholat, permulaan sholat. Oleh karena itu keraguan meninggalkan niat ini hukumnya bisa fatal. Wa takbiri taharrumin, dan juga selain takbiratul taharrum. Jadi selain niat yang dikecualikan adalah takbiratul ihram, karena keduanya ini merupakan permulaan sholat. Lam yu'athir, maka keraguan itu tidak berpengaruh. Nah, ini namanya asyakku ba'dal farok, keraguan yang datang setelah selesai melakukan ibadah. Keraguan itu tidak berpengaruh apapun. Jadi selama ibadah sudah dilakukan, sudah selesai, keraguan apapun yang datang itu tidak berpengaruh apapun. Kecuali tadi keraguan tentang niat dan takbiratul ihram. Jadi kalau ada orang yang sudah salam, kemudian setelah salam dia ragu, apakah tadi niatnya sudah benar, apakah takbiratul ihramnya sudah benar, itu bisa mempengaruhi kesahan sholat. Nanti akan ada penjelasannya. Wa illa, andai kata tidak demikian, andai kata keraguan itu mempengaruhi, la asyura wa syakka, maka niscaya hal itu akan berat dilakukan oleh semua orang. Jadi asyura ini berat, syakka juga berat. Syakko ya, la asyura wa syakko. Ini artinya namanya ataf tafsir. Huruf setelah kata setelah wawu artinya sama dengan sebelum wawu. Jadi ini alasan mengapa hal itu tidak mempengaruhi. Alasannya la asyura wa syakko. Karena andai kata hal itu mempengaruhi, maka niscaya akan berat ya, akan berat. Karena keraguan yang datang setelah selesai ibadah itu dianggap sering terjadi. Oleh karena itu mendapat keringanan hukum, yaitu tidak berpengaruh pada ibadah yang sudah dilakukan. Kemudian alasan kedua, wali anna dhohira mudhiyuha ala siha. Karena dhohirnya ibadah sudah dilakukan dengan sah ya. Jadi orang yang sudah selesai melakukan ibadah itu zohirnya dia sudah melaksanakannya dengan sah. Karena sudah selesai ya. Jadi sudah selesai artinya sudah sah. Zohirnya sudah sah. Amma syakku finniyati wa takbiratul ihram fayu'athiru alal mu'tamad. Nah ini menjelaskan pengecualian tadi. Pengecualian keraguan yaitu niat dan takbiratul ihram. Menurut pendapat muktamad, pendapat muktamad ini nanti di bab akhir Fathul Mu'in akan dijelaskan. Muktamad ini maksudnya bagaimana? Di bab akdiyah wa syahadah nanti ya akan ada penjelasannya. Menurut pendapat muktamad, keraguan niat dan takbiratul ihram ini bisa mempengaruhi dalam arti ibadah yang dilakukannya itu bermasalah ya. Khilafan liman atola fi adamil farqi. Nah, hal ini berbeda dengan ulama yang memperpanjang artinya pembahasan ini diperpanjang dan dia berkesimpulan bahwa tidak ada perbedaan. Jadi ulama ini tidak mengecualikan niat dan takbiratul ihram. Artinya ada perkhilafan seorang yang selesai melakukan ibadah kemudian datang keraguan itu, dan keraguannya berupa niat dan takbiratul ihram, apakah itu berpengaruh? Ini ada perkhilafan. Menurut muktamad hal itu mempengaruhi, tetapi ada juga ulama lain yang tidak membedakan antara niat dan takbiratul ihram dengan rukun yang lain. Wa kharaja bisyaki. Nah, ini pembahasan sebelumnya yang dibahas adalah syak atau keraguan. Lalu ini syak itu mengecualikan malau tayak konatar kafar din ba'da salam. Jadi karena yang dibahas adalah syak atau keraguan, maka keraguan ini mengecualikan yakin, ya, yakin. Kalau ada seseorang yang yakin meninggalkan kefarduan setelah salam, maka fayajibu al-dina'u, maka dia diharuskan untuk meneruskan sholatnya. Jadi sholatnya tidak batal, tetapi kurang sempurna karena ada rukun yang ditinggalkan. Jadi dia diharuskan untuk meneruskan sholat mulai dari rukun yang ditinggalkan atau fardu. Jadi fardu dan rukun itu sama, ya. Dia diharuskan untuk meneruskan mulai dari rukun yang ditinggalkan atau fardu yang ditinggalkan hingga selesai. Jadi fardu yang ditinggalkan ini dilakukan, kemudian rukun-rukun setelahnya juga dilakukan. Malam yatulil faslu. Kewajiban ini boleh dilakukan selama tidak ada pemisah, ya. Tidak ada pemisah antara salam, tidak ada pemisah yang lama, ya. Tidak ada pemisah yang panjang atau yang lama antara salam dan melanjutkan sholat. Jadi kalau ada pemisah yang lama antara salam dan melanjutkan sholat, itu sudah tidak boleh lagi melanjutkannya. Ayatu najisan, atau selama tidak menginjak najis. Jadi kalau setelah salam dia menginjak najis, maka sudah tidak diperbolehkan lagi melanjutkan sholat. Tidak diperbolehkan melanjutkan sholat dalam arti dia harus memulai sholat dari awal, harus mengulangi sholat dari awal. Jadi catatannya dua, selama pemisahnya tidak panjang dan selama belum menginjak najis. Wa ini istadbarul kiblah, walaupun sudah membelakangi kiblat. Jadi setelah salam dia sudah membelakangi kiblat, ini masih tetap diperbolehkan untuk meneruskan sholatnya. Au takallama au masya qalilan, atau dia sudah berbicara dan juga sudah berjalan, tetapi dua hal itu dilakukan hanya sedikit. Jadi berbicara sedikit, berjalan sedikit, ini tidak menghilangkan kebolehan meneruskan sholat. Qala asy-syaikhu Zakaria fi syarhi Raudi. Zakaria menjelaskan di dalam kitab Syarah Raud. Syaikhu ini Syaikhul Islam, ya. Zakaria menjelaskan di dalam kitab Syarah Raud, nama kitabnya Asnal Matolib, ya. Asnal Matolib fi syarhi Raudut Talib. Jadi kitab Raud ini ringkasan dari kitab Raudatut Talibin, karangan dari Imam Nawawi. Imam Syekh Zakaria mengatakan wa in kharaja minal masjid, ini kebanyakan wawu. Wa in kharaja minal masjid, walaupun sudah keluar dari masjid. Jadi kalau di dalam fatul mu'in ini hanya dijelaskan diperbolehkan melanjutkan sholat walaupun sudah berjalan sebentar, sudah berjalan sedikit. Kalau di Imam Syekh Zakaria ini bahkan walaupun sudah keluar dari masjid. Jadi sudah keluar dari masjid, dia ingat bahwa meninggalkan rukun, boleh kembali melakukan sholat. Lalu standaritas tentang hal ini, standaritas tentang hal ini adalah wal marji'u fitulil fasli wa kisorihi ilal urfi. Jadi tadi dijelaskan bahwa kebolehan meneruskan sholat ini dengan batasan selama tidak ada pemisah yang lama, ya, tidak ada pemisah yang lama. Lalu standaritas pemisah yang lama itu bagaimana, ya? Standaritas pemisah yang lama ataupun pemisah yang sebentar adalah uruf. Jadi uruf itu tidak ada batasan. Kalau orang-orang mengkategorikan itu panjang, maka dikatakan panjang. Kalau mengkategorikan sebentar, maka itu dikatakan sebentar. Jadi uruf ini walaupun batasan, sebenarnya tidak ada batasan pasti ya. Yang menjadi rujukan adalah orang-orang, kebiasaan atau adat yang berlaku. Wakilah, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yuk tabaru al-kisaru bil qadri alladzi nukila anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat lain yang di sini dianggap lemah karena menggunakan wakilah ya. Pendeknya fasal atau pemisah itu dianggap pendek. Ukurannya adalah kadar yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khabari dzil yadain, di hadis tentang dzil yadain. Ini julukan ya, julukan kepada sahabat. Watuli, dan standar panjang adalah bima zada alaihi, selama lebih dari kadar yang diceritakan di dalam hadis Julyaden. Jadi pendapat kedua ini mengatakan bahwa standaritas lama atau sebentar ini yang dibuat acuan adalah kadar yang ada di dalam hadis tentang Julyaden. Jadi kalau jarak antara salam dan meneruskan sholat itu masih sama dengan kadar ini, dianggap kisor atau pendek. Kalau lebih dari itu, maka dianggap panjang. Walmankulu fil khobar, dan riwayat khobar itu, riwayat di dalam khobar itu adalah annahu koma, setelah sholat Nabi berdiri. Jadi ini Dzulyadain ini artinya menceritakan Nabi yang pernah melakukan sholat lebih dari kewajiban. Lebih dari kewajiban dalam arti mestinya 4 rakaat, Nabi melakukan 5 rakaat ya. Jadi Nabi pernah melakukan sholat sebanyak 5 rakaat. Kemudian setelah salam Nabi berdiri, anahu koma, wa madho ila nahyatil masjid, kemudian berjalan ke sisi masjid. Jadi nahyah ini artinya sisi. Wa roja'a dzulyadain, lalu Nabi ditanya oleh Dzulyadain. Ini julukan kepada sahabat. Kalau di dalam Fathul Mu'in ini seakan-akan yang bertanya Nabi ya, karena roja'a fa'ilnya ke Nabi, Dzulyadain ini maf'ul. Jadi Nabi yang bertanya kepada Dzulyadain. Tetapi di kalimat ini ada kritik, ada catatan di kitab Ri'anatu Thalibin. Sebenarnya yang pas itu redaksinya tidak roja'a dzulyadain, tetapi roja'ahu dzulyadain. Jadi dzulyadain sebagai fa'il, maf'ulnya adalah Nabi. Karena yang terjadi adalah dzulyadain bertanya kepada Nabi, am kusiratis sholah am nasita ya Rasulullah. Ini tidak melakukan 5 rakaat. Tidak melakukan 5 rakaat, tetapi Nabi justru rakaatnya kurang ya. Justru Nabi rakaatnya kurang. Jadi Dzulyadain menanyakan kepada Nabi, "Apakah sholat yang baru saja dilakukan itu engkau lupa atau ada hukum baru yang mengurangi rakaat?" Jadi aku siroti sholat, apakah sholat yang baru kita lakukan itu ada hukum baru yang meringkas rakaatnya, dalam arti mengurangi, amnasita, atau engkau lupa. Jadi Nabi melakukan rakaat kurang dari yang seharusnya ya, tadi yang saya katakan tadi salah, tidak lebih tetapi kurang. Wasa'ala sahabah, Lalu setelah Nabi ditanya kepada ditanya oleh Zulyaden, Nabi menanyakan hal itu kepada para sahabat. Ahakun makolahu Zulyaden, apakah yang dikatakan Zulyaden ini benar? Lalu para sahabat membenarkan. Kemudian setelah Nabi mendapat konfirmasi dari verifikasi dari beberapa sahabat yang lain, maka Nabi melanjutkan sholatnya. Jadi di dalam hadis itu ada tiga ya, ada tiga pemisah, yaitu yang pertama Nabi berdiri, kemudian berjalan ke sisi masjid, kemudian ditanya oleh Zulyaden, empat berarti ya, dan yang terakhir bertanya kepada sahabat. Jadi ukuran inilah yang dibuat acuan oleh pendapat yang kedua ini. Yang dibuat acuan oleh pendapat yang kedua. Intaha. Intaha ini akhir kutipan dari Syekh Zakaria tadi. Ini mana tadi ya? Wa hatta Ar-Rafi'i anil Buwaiti. Ar-Rafi'i menceritakan dari Al-Buwaiti. Al-Buwaiti ini murid dari Imam Syafi'i, ya, murid dari Imam Syafi'i dan satu-satunya murid yang melanjutkan pengajaran Imam Syafi'i. Jadi sebelum Imam Syafi'i wafat, beliau berpesan bahwa nanti setelah aku meninggal dunia, maka yang menggantikan posisiku adalah Buwaiti. Jadi ini murid yang paling hebat ya. Ar-Rafi'i menceritakan dari Al-Buwaiti bahwa annal fasla at-tawila, ini di sini hujan ya, mohon maaf kalau ada suara gemuruh. Annal fasla at-tawila mayazidu ala qadri raka'ah. Nah, ini ada standaritas juga dari Ar-Rafi'i mengatakan bahwa pemisah yang lama adalah selama lebih dari kadar satu rakaat. Jadi kalau masih sebatas kadar satu rakaat, menurut Imam Rafi'i pemisah itu pendek. Tetapi kalau sudah lebih dari satu rakaat, pemisah itu dianggap panjang. Wabihi qala Abu Ishaq, dan cerita dari Imam Ar-Rafi'i ini juga diikuti oleh Abu Ishaq. Artinya Abu Ishaq ini menceritakan di dalam kitabnya dan hal itu selaras dengan cerita dari Ar-Rafi'i. Wan Abi Hurairah, nah ini ya ada juga standaritas dari Abi Hurairah. An-natawila qadru sholatil lati kana fiha. Ini malah lebih panjang lagi ya. Standaritas panjang adalah kadar sholat yang dilakukan. Kadar sholat yang dilakukan. Jadi kalau sholat yang dilakukan 4 rakaat, berarti kadar panjang adalah 4 rakaat. Jadi tidak ada batasan pasti ya, tidak ada batasan pasti dari Abi Hurairah, akan tetapi sesuai dengan rakaat yang dilakukan. Jadi kalau yang dilakukan sholat subuh, berarti batasan panjang adalah 2 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat, dan kalau selainnya 4 rakaat. Jadi kesimpulannya dalam permasalahan panjang atau pendeknya jarak jarak antara salam dan meneruskan sholat, ini ada beberapa perkhilafan ulama. Yang pertama uraf ya, yang pertama uraf, kemudian yang kedua batasannya adalah khobar Zulyaden. Kemudian yang ketiga dari Ar-Rafi'i adalah mayazidu ala qadri raka'ah, lebih dari satu rakaat. Dan yang terakhir dari Abu Hurairah, kadar sholat yang dilakukan. Qaidatun, wallahu a'lamu bishawabi.